إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد وجنين إن القلوب إلى الحبيب تميل وبعي بذلك شاهد ودليل ودليل ودليل ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا قال أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا صار الدموع الأشكين تسيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا عاشق المصطفى مصطفى يا عاشق المصطفى مصطفى أبشر بي أبشر بنائل المنى المنى يا عاشق المصطفى مصطفى يا عاشق المصطفى مصطفى أبشر يا عاشق المصطفى تبشير بنايل المنى المنى بنايل المنى المنى نور الجمال بدا من شمس الهدى نور الجمال بدا أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق قوس الصفا الصفا الصفا أطاب ظلنا قد راق قوس الصفا أطاب المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا صفا وأطاب أهل المنى قد راق كأس الصفا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ada di jalan untuk segera menempati tempat yang telah disediakan karena sebentar lagi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah melalui dengan susunan Ratibul Aqas miliknya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Aqas. Oleh karena itu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لأرض سيدنا المقدم أحمد بن علي البهلوي ورسله وغفره هذا من حقوق العالم أجمعين أن الله يغفر له ومن يرحمه درجاته في الجنة ويكفنه بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة أثابكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لنا سيدنا وحبيبنا بركتنا سيدنا رتب القطب العفاس على أبي عمر بن عبد من العظاس وشعلي بن عبد الهبان ورسله وفرهما وضم الحقوق أهل مجمعين أن الله يغفر له ويرحمه من درجته في الجنة ويوفون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفاتهم في دين ودنيا والآخرة الفاتحة تاباكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى درجهم الأولياء والشهداء والصالحين والمترشدين ثم إلى روح والدنا ومشايخنا وعلمنا وذوي الحقوق والأجمعين ثم إلى ضياء الفاسدين من المسلمين والمسلمات والأمنين والأمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم من درجتهم في الجنة ويوفون بإصرارهم وأنوارهم وعلمهم نفاتهم في الدنيا والآخرة الفاتحة أثابكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بالقبول وصل تمام كل سؤال وما من الصلاة شان ظاهرا قادرا في دين ودنيا والآخرة تافيا لكل شان جل بذلك الخير والمحبطة ولعلدنا مشيكنا في دين معلمتك العافية وإلى أن يهدي أن الله ينور قلوبنا وقليبنا ما ذكره هذا وأسباب والماضي على الدين الإسلام والإيمان بلا من هدى ولا امتنان بهاك السيد ولا ديادنا وكل صالح إلى حضرة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أثابكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا شفينا كرمنا وظهرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صبر رسول الله اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه وايده في مزيده يا رب لك حمدك ما ينبغي للجلال وجهك عاد سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجي نبيا من الاخوال والافة وتضلل نبيا من جميع الحجة وتطهر نبيا من جميع السيئات وترضى نبيا عندك اعلى درجة وتبلغ نبيا صلغ يدي من جميع الخيرات في الحياة وابعد الموت سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ العالى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تشاء الله ومن له وعطى خير وزين اللهم إنا نستنفذك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولانا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعمانك وجوارك وعياتك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بقين ومشارك وذي شر على كل شيء اللهم جملنا بالعافية وسلامة حاكمنا بالدقاء والاستقامة وعيدنا من مجيبة ندامة في الحال والمال إنك سميع دعاء وصلي اللهم بجمالك جل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin ummatikum khusah wa ummatil muslimin amana Allah ta'ala sahamul hafirah wa anna Allah bi'adil jinna wa ibasna sifatim wa sifatim wa sifatim wa sifatim wa sifatim wa sifatim wa sifatim wa sifatim wa sifatim wa يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد على الورى رتبة وارفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أسرع ورى جهن وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على Yeah. يا رسول الله يا لدى شهوة فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا تعقلت وهو رب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى وخصنا وحبانا معالك الأدهار مع دين سرك الأسماء وهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام هم دينك أصلحوا لعليه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وضح وانها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسع يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به اندعشوا وذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الأذانا وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واذن لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله النبي على الإنسان مفترض حب النبي حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين ببهتان ولا أبا حسن الفاروق صاحبهم ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا ولا عليا أبا سبطين لعما فتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد في جنات ورضوان ومن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازى بإحسان يا طيبة يا طيبة يا دوى العيا لا يستغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى القيام غفرين يا عمر اقضيه بعمرين وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان والهوى نادانا ابن أبي طالب من طوال مصدر المواهب هل ضرى هل عرى لهاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان والهوى نادانا سيدي الحسن والحسين إلى النبي كرد عيني يا شباب الجنتين كالدوضى صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبا يا طيبا يا جامعا يا نفس جمالي والهوى فبدنا يا آخرتي يا رسول الله ضرب بيدي إمام الرب يا سبدي أنتم الله مرتبدي فبدنا يا فاخلع القرنين عن الكسوى هب مولى العرب والعجم يا إمام ترى بفلوضها في القرى بشر خير من فضى ترى أثرى طاهر الأخلاق وشيم يا إمام الرسل يا سبني أنت باب فاجعلنا من الأخيار الله دينا ويلهب ميننا الأقدار رب فاجعلنا من النادري فلذاك عيشي kadaru sampar tu galdi angku wajah la صبر لي حتى يراكم نادري وعلى محبتكم أموت وأحير والله ما طلعت شمس ولا ولا غربت إلا وذكرك مكروم بأنت ولا شربت لذيذ الماء طمئن ولا شربت لذيذ الماء طمئن إلا في كاسي ولا جلست إلى قوم أخاطشهم إلا بين جلاسي هذا القرآن هذا القرآن طريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا طريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول بطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا يدعو للعلم وللأمل لا شيء سوى يعلمنا هذا القرآن القرآن يواحدنا بطريق الخير يهذبنا الله تعالى أنزل ورسول الله مؤلمنا رسول الله مؤلمنا ورسول الله ألمنا من الإيمان أجملوا كتاب الله نعلمه ونفرأه Yeah. وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نظر إلى ونعود وفي الجد بينها لنا تبيانا وقد منا نبينا لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون تصبحون أعوانا وأقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبه ومكانا وهي الأخير مقدم يمسون تحت لواء من نادانا لام أول شافع ومشفع لنا فتلا توانا ارفع وسطك وقل يسمى لقولك نجم فخرك بانا الله جل في يدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه خلق على ضيانا بل فلقد حب غضبه منه حنانا صلى الله عليه ولن هو يعطيك فترضى جل من معطي تبصر أن أعطاه نهانا الذكرى واسم محمد كيف تعلم عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه وقد كان حمل به الأم الأمينة بنت أمين أن لها على الإله مكانا والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور ضاها ابن المصون عيانا وابن هاشم الكريم الشهم ابن عبد مناف ابن قصي كانا والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا وهو الرسول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يخذ النسوانا اللب من رب السماء وصلد والهم والأحزانا ورد ما قد جامع علم به أن المهيمن شرف الأكوانا فتهم في بطنها فاستمشرا ودنا الأغاض فأدرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل الأرض إن أبدا عدد قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي وبداد كلماتي تجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه أفرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلى مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا

أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصبنا سنة طه في البقاع الأرض واكمع كل من آدانا وانظر إلينا واسكنا كأس الحنى واشفي وآفي آجلا مرضانا واجلنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك ريح الصبا أبصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بالقبول والإجابة ببركة الأب البتول سيد الرسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد para habaib, para alim ulama, para asatid, hadirin, hadirat, para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita bersama, alhamdulillah telah datang di tengah-tengah kita Al Habib Reza bin Mohsin Al Hamid. Semoga Allah panjangkan umur beliau, amin. Dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, amin. Dimudahkan semua urusannya dunia akhirat, amin. Diangkat derajatnya dunia akhirat, amin. Dan semoga Allah takdirkan kita semua bersama beliau nanti di akhirat, amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa menghadiri majelis mulia yang di dalamnya dibacakan zikir dan salawat, membacakan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah selalu dan selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh para pengikutnya sampai nanti hari kiamat. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, orang tua kita juga, Sahibul Magam Kiai Haji Hasim, kemudian Al-Ustaz Salahuddin, Kiai Nursidin dan para asatid yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentunya banyak di sini yang hadir, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir dengan tidak menyebutkannya insya Allah dengan kehadiran dimanapun tempatnya. Allah tahu dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahu. Puji syukur kita panjatkan, tadi telah saya sampaikan salawat dan salam juga begitu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku daripada orang yang sering ikut majelis ini, atau katakanlah prakata panitia, sebagai panitia mohon maaf yang sebanyak-banyaknya bila terdapat di sana sini kekurangannya, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya. Sungguh, karena kehadiran semua yang hadir di sini, maka majelis ini tambah kemuliaannya, tambah keberkahannya, tambah berbagai macam anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berpanjang lebar pada malam ini, saya persilahkan guru kita Al-Ustaz Salahuddin untuk menyambut sebagai daripada yang mendirikan. Pertama beliau Rotib ini adalah, daerah sini adalah beliau bersama dengan Ustaz Anas. Oleh karena itu kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين، para guru, para orang tua kami, wanafusul khosoh, guru kita semuanya, Habibana Reza bin Mohsin Al-Hamid, yang semoga Allah memanjangkan umurnya, memberikan kekuatan, memberkahi rezekinya, anak turunannya, dan semua majlis-majlisnya sekabupaten Tegal dan sekabupaten Brebes insyaallah. Kepada yang kami muliakan, orang tua kami Al-Mukarram Kiai Haji Hasyim selaku sesepuh Banjarharjo yang kami muliakan, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya. Dan kepada akhina al-ustad Muhammad Nasir Yahya, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau, memberikan ketabahan dan kekuatan sehingga bisa menjalankan tugasnya sebagai khadimul majlis. Kepada Al-Ustaz Nursidin dan semuanya para asatid yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami, teman-teman kami seperjuangan, baik dari profesi manapun berada, karena mohon maaf, ada di dalam dakwah itu banyak macam profesi, jadi masing-masing mempunyai bagian. Ada yang kami banggakan, Mas Rizal Rifai selalu standby dimanapun majelis, tanpa pandang bulu majelis manapun, selagi itu memperjuangkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, beliau selalu terdepan dan yang dibantu teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah orang-orang yang dicintainya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemuda, pemudi, remaja, remaji, teman-teman kami semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita termasuk orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu manakala hati kita, kerentek kita ingin selalu hadir majlis ilmu serepot apapun, sesukar apapun. Jujur ya, kita ini melihat majlis ya, Rotibul Haddad yang tadi dikatakan oleh Akhina Lusrat Nasir, kita sebagai, mohon maaf, kita hanya sebagai wasilah dan perantara saja, bukan termasuk pendiri. Karena yang mendirikan adalah teman-teman kita yang ada di Banjarharjo. Mudah-mudahan ini menjadi majlis yang istiqomah, majlis yang penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, para pemuda pemudi, remaja-remaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini senang dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba manakala dia ini dikasih di dalam hatinya cinta terhadap ilmu. Antara ilmu dengan harta itu beda. Semua orang, setiap orang itu bisa saja mendapatkan harta kekayaan. Baik yang dicintai oleh Allah maupun yang tidak dicintai oleh Allah, semuanya bisa mendapatkan harta. Berapa banyak orang Cina yang punya harta, yang kaya raya, tapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berbeda dengan ilmu, wahai para hadirin semuanya. Kalau ilmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang yang dicintainya. Ini perbedaan antara ilmu dan harta. Makanya kita sangat beruntung sekali manakala kita ini diberi oleh Allah kecintaan terhadap ilmu, majlis ilmu. Semoga niat kita tulus, niat kita ikhlas, sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, yang semakin Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih dekat kepadanya, lebih giat di dalam melaksanakan perintahnya, dan lebih menjauhi segala larangan-larangannya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, karena insya Allah ilmu yang akan diberikan kepada kita itu berasal dari beliau, dari Habibana Reza bin Muqsil Al-Hamid. Mungkin ini hanya sekelumit mukadimah saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari seorang hamba yang banyak kelirunya, yang banyak dosanya. Mungkin banyak dosanya yang jelas itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu untuk kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsana jazak. Kini kita dengarkan bersama tausiah, untaian nasihat daripada guru kita semua. Namun sebelum mendengarkan daripada nasihat dari beliau, mohon yang ini katanya agak maju karena di sana hampir anu ke tengah jalan. Jadi mohon maaf yang dari sini lebih maju lagi karena supaya lalu lintas tetap nyaman. Terus yang di sini juga maju lagi kalau bisa, terus ya, terus. supaya lalu lintas tetap nyaman. Apa di situ tah Habibnya? Oh iya. Berarti yang lain mohon maaf yang di situ geser ke sini, biarkan Habib di sana biar perempuan juga bisa melihatnya. Agak geser. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Udhkur salat ala nabi. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Hadratil hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tokoh agama dan masyarakat yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah banyak. Mudah-mudahan banyaknya mereka mengundang lebih banyak rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan banyaknya mereka lebih banyak mengundang maghfirah Allah. Mudah-mudahan dengan banyaknya mereka mengundang lebih banyak keindahan dan keberkahan untuk alam dunia dan alam akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang malam hari ini kita berkumpul bersama kembali, kita duduk bersama kembali dalam perkumpulan yang siapapun hadir dalam perkumpulan semacam ini, la syakka fiha wa la manakhif. Jangan sampai kalian memiliki keraguan dan jangan sampai kalian memiliki kekhawatiran. Siapapun yang hadir dalam perkumpulan malam hari ini, jangan punya ragu dan jangan punya khawatir. Kalian bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalian bisa mendapatkan keberhasilan dunia dan akhirat. Kalian bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Perkumpulan yang seluruh makhluk Allah tertuju pada kita. Perkumpulan yang seluruh malaikat Allah tertuju kepada kita. Perkumpulan yang seluruh daripada bentuk kasih sayang Allah tertuju kepada kita. Perkumpulan yang menyebut Allah. Perkumpulan yang mensucikan Allah. Perkumpulan yang mengagungkan Allah. Hingga perkumpulan yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Allah. Maka perkumpulan yang semacam inilah pantas kita natafahar. Pantas kita untuk berbangga. Pantas kita untuk bersukacita. Perkumpulan yang semacam ini tidak akan ditemukan kenyesalannya, tidak akan ditemukan kekecewaannya nanti ketika dibuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, bulan ini bulan yang mulia, bulan Syahrul Rajab, bulan yang agung. Kita sekarang berada di 10 akhir bulan Rajab. Jumat yang akan datang adalah akhir daripada bulan Rajab. Ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat Nabi Muhammad. Apa yang ada di dalam keajaiban dan rahasia ilahiyah, apa yang terdapat di dalam keajaiban dan rahasia ketuhanan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan hadiah terbesar untuk alam semesta, hadiah yang disambut langsung oleh Nabi Muhammad, hadiah yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad, hadiah yang didapati langsung oleh Nabi Muhammad, yang disebutkan oleh para ulama, u'tiyar rasul sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj salasan, u'tiya salawatul khamsah, wa u'tiya khawatim suratul baqarah, wa kufirah. in lam yusrik billah syai'an al-mukhima. Tiga perkara Allah berikan di bulan Rajab. Tiga perkara yang Allah berikan di bulan Rajab ketika Nabi Muhammad naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemberian yang pertama adalah salat lima waktu, fa amsiku biha. Maka peganglah ini salat yang lima waktu, bizalika na'ruj. Dengan itulah kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan salatlah kita bisa mendapatkan syurganya Allah, dan juga dengan salatlah kita bisa mendapatkan kebijaksanaan dan ancaman Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu diberikan juga penutup daripada surat Al-Baqarah, dan yang ketiga diberikan pengampunan daripada pemusnahan massal untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu umat-umat terdahulu diberikan pemusnahan massal. Man fa'ala al-mukhimat adalah pemusnahan massal. Dahulu bangsa-bangsa sebelum umat Nabi Muhammad, jika mereka melakukan kemaksiatan, Allah musnahkan langsung. Kama sami'na wa qasasna. Berapa banyak telah kita dengarkan dan berapa banyak kisah yang telah kita dapati. Kaum Nabi Lut dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah terus seterusnya dari pada kaum para anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dikhususkan terhadap umat Nabi Muhammad, tidak akan ada pemusnahan massal daripada bentuk keniscayaan yang penuh dengan kenistapaan, yang penuh dengan keburukan, sebagaimana dilakukan kaum Nabi Nuh, yang mana mereka melakukan perbuatan cinta terhadap sesama jenis, yang di mana cinta terhadap sesama jenis pernah ditimpahkan kepada kaum Nabi Lut dan dimusnahkan kaumnya. Kaum Nabi Muhammad pun ada yang melakukan, hingga Nabi Muhammad bersabda, man amila amalan kaum Lut faqtulu fa'ilu wa maf'ulu bih. Siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka dibunuh yang melakukan dan dibunuh pula yang dilakukan. Baik yang melakukan ataupun yang dilakukan dijatuhi hukum rajam, namun tidak dijatuhi al-mukhimat, pemusnahan massal terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara tiga daripada pembelian karunia Allah yang agung, di antara tiga perkara anugerah Allah yang terbesar, tiada lain adalah salat lima waktu, tiada lain adalah hubungan yang kuat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, lalu masuk ke alam lahud, hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan penghormatan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, Allah menyambut kekasihnya dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad menyambut doa Allah, Nabi Muhammad menyambut pemberian Allah dengan mengucapkan kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab hadis, lamma wasala al-habib sallallahu alaihi wasallam ila hadratillah al-jabbar wa khataba maulahu wa rabbuh, inna an-nabiy yuhibbu an la yakhrija min tilka al-hadrati lima wajada min lizzatil mushahadah. Ketika Nabi Muhammad telah melakukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad menyukai untuk tidak berpisah dengan pertemuan tersebut, untuk tidak ada kata habis dalam pertemuan tersebut, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam merasakan kelezatan yang luar biasa ketika musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Maka Allah, zat yang maha mengetahui, zat yang maha mengetahui, mengetahui isi hati Nabi Muhammad dengan tidak hendak berpisah dengan kelezatan yang ada dalam pertemuan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kekasihnya Muhammad, ya Ahmad, al-halatu allati syahidta al-an aj'alu laka fi shalah. Al-halatu allati syahidta al-an aj'alu laka fi shalah. Wahai Ahmad, keadaan yang kau rasakan dalam pertemuan sekarang ini, keadaan yang kau saksikan dalam pertemuan sekarang ini, keadaan yang engkau rasakan kelezatan dan kenikmatannya pertemuan sekarang ini, aj'alu laka fi shalah. Aku akan meletakkan kenikmatannya di dalam ibadah salat. Maka ibadah salatlah kenikmatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu guru-guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib menyebutkan masumiya salatu salatan illa silah bainal abdi war rabbih, tidaklah disebutkan kalimat salat dengan dinamakan salat melainkan karena silah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Maningkata ahsa tilka silah ingkata asilatu ila rabbih, barang siapa yang memutuskan hubungan ini maka dia telah terputus hubungannya dengan Tuhannya. Fahami daripada nasihat ini, barang siapa yang memutuskan hubungan dengan Tuhannya maka terputuslah hubungan dengan Tuhannya, dan sungguh solat adalah hubungan dengan Tuhannya. Maka dari itu dalam sebuah riwayat yang mulia, ketika Nabi Muhammad hendak melaksanakan ibadah solat, setelah masuk waktu ibadah salat, Nabi Muhammad memanggil Bilal dengan mengucapkan kalimat arehna biha ya Bilal, arehna biha ya Bilal, berikan kami kenikmatan itu wahai Bilal, berikan kami kelezatan itu wahai Bilal, kelezatan subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, wa ju'ilat qurratu aini dan dijadikan ketenangan jiwaku dan dijadikan ketenangan hatiku di dalam salat. Maka ketenangan jiwa setiap hamba adalah di dalam salat. Fama baina dzalika kulluna ya ibadallah. Lalu sekarang apa yang terjadi pada diri kita wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala? Berapa banyak sekarang di sekitar kita orang-orang yang tidak memuliakan hadiah Allah subhanahu wa ta'ala? Berapa banyak sekarang orang-orang yang tidak melaksanakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala? Dan sungguh pemberian Allah ini begitu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tercatat dalam kitab Mukasyaf al-Qulub, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, anna man hafidha ala salat akrama Allah alaih khamsa khisal. Barang siapa orang yang menjaga ibadah salat, barang siapa orang yang mendirikan ibadah salat, Allah akan berikan kepadanya kehormatan daripada lima perkara. Allah akan memberikan kepadanya kehormatan lima perkara. Yang pertama, Allah yurfa dikul aish, Allah yurfa anhu dikul aish, Allah akan mengangkat daripada sempitnya kehidupan di alam dunia ini. Allah akan membebaskan kita daripada fitnah di alam dunia ini. Fitnah dalam ekonomi kita, fitnah dalam rumah tangga kita, fitnah dalam pendidikan kita, fitnah dalam pemahaman kita, fitnah di dalam amal kita. Allah akan mengangkat semuanya orang-orang yang melaksanakan ibadah salat. Lalu yang kedua, yurfa anhu azab al-qabr, Allah akan membebaskan mereka daripada siksa kubur. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kayu'tihillah kitabahu biyaminih, Allah akan memberikan kepadanya catatan amal baiknya kelak di hari kiamat dengan tangan kanannya. Dan sungguh ketika sosok manusia nanti di akhirat menerima catatan dari tangan kanannya, itulah kemuliaan yang besar nanti di alam akhirat. Itulah yang diinginkan para anbiya, itulah yang diinginkan kaum salihin, itulah yang diinginkan orang-orang yang selalu keningnya basah, yang selalu air matanya bercucuran, yang selalu kepalanya sujud dan ruku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kehormatan, ya murru ala sirati kal buruk, mereka akan melewati jembatan siratal mustaqim seperti kecepatan buruk ketika Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga pada puncaknya kehormatan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang menjaga ibadah salat, wa yadkhuluna al jannata bi ghairi hisab, dan mereka akan masuk surga tanpa adanya perhitungan, mereka akan masuk surga tanpa melewati masa hisab, mereka masuk surga tanpa ditimbang amal baik dan amal buruknya bagi mereka yang melaksanakan ibadah salat. Maka berdirilah Nabi Muhammad, sosok yang pertama kali mengajarkan kita jangan sekali-sekali meninggalkan salat, dan tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekarang ini kita jumpai jika orang sedang sakit, yang banyak didapati di rumah sakit mereka meninggalkan ibadah salat, sampai ada yang berkata kepada mereka, innallaha la yukallifu, jangan paksakan dirimu, sesungguhnya Allah tidak akan memaksamu. Ya gulul ulama min arif billah man qala fi dzalikal kalam, siapa yang mengatakan kepada orang sakit tidak usah salat, Allah tidak akan memaksakan sesuatu pada dirimu, sungguh innahu syaitan, sungguh dia adalah syaitan yang menjerumuskan umat manusia ke dalam neraganya Allah Subhanahu wa taala. Hingga guru-guru mulia mengatakan bahwasanya orang yang sakit tidak salat dan wafat dalam keadaan semacam itu innahu yamutu su'ul khatimah. Sungguh dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah, wafat yang paling ditakuti oleh para anbiya, wafat yang paling ditakuti oleh orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saksikan didikan Nabi Muhammad begitu mulia menjaga ibadah salat. Hingga Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, akhir daripada umur beliau, penghujung daripada nafas beliau, beliau mengimami salat subuh. Ketika dalam rakaat kedua, asyik dalam ibadah salat, datang Abu Lu'lu Al-Majusi. Abu Lu'lu Al-Majusi lalu menusuk Sayyidina Umar bin Khattab dengan pisau dengan 3 kali tusukan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab terjatuh, lalu beliau dibawa pulang ke rumahnya, digantikan menjadi Imam Abdurrahman bin Auf. Setelah sampai ke dalam rumahnya, Sayyidina Umar bin Khattab jatuh terkepar, tidak lagi bisa bangun. Salah seorang keluarganya menyebutkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, as-salah, as-salah." "Wahai Amirul Mukminin, salat. Engkau belum salat." Maka Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan yang sekarat semacam itu berkata, "Wa na'am, la hadzu fil Islam liman taraka salat. Wa na'am, la hadzu fil Islam liman taraka salat." Betul, tidak akan mempunyai nasib baik di dalam Islam bagi mereka peninggal salat. Tidak akan memiliki nasib baik dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan ibadah salat. Wa jalasa, maka beliau duduk berkabara dan beliau bertakbir kepada Allah. Ba'da tamami salatihi. Wafat Amirul Mukminin. Setelah sempurna ibadah solatnya, Allah mencabut nyawanya. Maka tercatat tidak ada satupun daripada Khulafaur Rasyidin ketika beliau hidup sampai akhir hayatnya, kecuali mereka semuanya iqamatus salat, kecuali mereka semuanya orang-orang yang menegakkan dan mendirikan salat. Bahkan dikatakan tidak ditemukan para sahabat Nabi Muhammad SAW meninggalkan ibadah salat. Dan sungguh tidak ada alasan meninggalkan ibadah salat. Andai kata diperbolehkan meninggalkan ibadah salat, maka mereka yang berangkat di dalam peperangan, mereka akan mendapatkan keringanan tersebut. Namun apa yang mau disebutkan, Allah telah turunkan perintah wajib walaupun di medan peperangan. Ketika di medan peperangan, bukankah taruhannya antara hidup dan mati? Bukankah taruhannya antara hidup dan mati? Namun tetap mereka diwajibkan untuk salat. Tetap diwajibkan untuk salat. Maka lazal sabab, tidak akan hilang. Tidak akan hilang daripada sebab orang-orang yang boleh meninggalkan salat. Hingga para ahli fuqaha hanya menyebutkan 2 sebab seseorang boleh meninggalkan salat. Yang pertama al-maut. Yang pertama adalah kematian. Dan yang kedua zawalul agli. Dan yang kedua ketika hilang akalnya. 2 daripada perkara posisi keadaan inilah orang boleh meninggalkan salat. Selebihnya maka salat adalah tuntutan atas kalian. Salat adalah kewajiban bagi kalian. Salat adalah hubungan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Wa na'udhu billah, summa na'udhu billah, bagi mereka orang-orang yang meninggalkan ibadah salat. Lihatlah apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda mulianya, sebagaimana tercatat dalam kitab Ta'liqul Irsyadul Ibad. Disebutkan dalam kitab tersebut Rasulullah menyebutkan, "Man tahawana 'ala salati aghaballahu." Allah akan memberikan siksaan bagi mereka yang lalai meninggalkan salat. Di alam dunianya Allah akan berikan siksaan, diangkat keberkahan daripada umurnya. Di dunianya akan diberikan siksaan, tidak mendapatkan keberkahan daripada ibadahnya. Di dunianya akan mendapatkan siksaan, tidak tercatat pahala dari semua amal ibadahnya. Di dunianya akan mendapatkan siksaan, tidak diangkat doanya sampai ke langit. Di dunianya akan mendapatkan siksaan, tidak mendapatkan bagian la hasalahu min du'ai salihin, tidak mendapatkan bagian daripada doa orang-orang yang soleh. Dari ufuk timur sampai ufuk barat, kaum muslimin selalu berdoa, "Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat." Bagi mereka peninggal salat tidak akan mendapatkan keberkahan doa tersebut. Bagi mereka yang melalaikan salat tidak akan mendapatkan keberkahan tersebut. Bahkan ketika akhir hayatnya dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nyawanya akan terpisah dari jasadnya, Allah memberikan timpahan kepadanya 3 perkara sebagai bentuk siksaan bagi mereka peninggal salat. Yang pertama, yang mutu dalilan, wa yang mutu ja'ian, wa yang mutu atsyanan. Mereka akan mati dengan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mati dalam keadaan lapar, mereka akan mati dalam keadaan aus. Walau sugiyal biharul ma'ad dunya, ma zalat alaihil adshan. Walaupun mereka diberikan air satu dunia, tidak akan bisa menghilangkan dahaga hausnya. Siksaan yang diberikan kepada mereka yang meninggalkan sholat. Wa na'udzubillah min zalik, tidak sampai situ disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad. Ketika telah berada dalam kuburnya, Allah pun akan memberikan siksaan kepadanya. Yudayyi'u kubruhu hatta tahtalifal a'dha'u jasadihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersempit kuburannya hingga tulang belulangnya hancur bertemu satu dengan yang lain. Min syiddatil adzab, daripada besarnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sampai situ, arniyallahu yufudu alaihi fi kubrihi naru laylan wa nahara. Allah akan melemparkan kepada kuburannya api yang datangnya dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, laylan wa nahara, baik siang harinya maupun malam harinya. Dan yang paling dahsyat adalah yang ketiga, siksaan di alam kubur. Sebagaimana disebutkan, yusallitullahu alaihi su'ban ismu suja'ul akrab. Allah akan mengutus kepada dalam kubur mereka yang meninggalkan ibadah salat seekor ular yang diberi nama oleh Allah suja'ul akrab, yang ma'ainahu minan nar wa asfarihi minal hadid tuluhu yawm wa laylah, yang mana matanya terbuat daripada api neraka dan tangan-tangannya dari kuku-kukunya terbuat daripada besi, yang panjang ular tersebut seperti panjangnya satu hari satu malam perjalanan. Lalu ular ini berkata kepada ahli kubur yang amarani rabbi an adribat, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku memerintahkan untuk memukulmu. Wadarabah, maka dipukul. Ketika dipukul oleh sujal akrab, mereka akan tenggelam 70 dirham ke dalam buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan tenggelam 70 dirham ke dalam buminya Allah subhanahu wa ta'ala. 70 dirham tidak lain adalah 35 meter tenggelam di dalam buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagi mereka yang meninggalkan ibadah salat. Dan tidak sampai ke situ, ketika nanti bangkit daripada alam kuburnya, siksaan yang dahsyat telah menantinya. Disebutkan bahwasanya siksaannya syiddatul adzab, siksa yang paling besar Allah berikan kepadanya. Wa ghadabir rabb wa sakhtur rabb, dan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru dakhala an-nar, dan yang terakhir masuk ke dalam neraka-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga dalam kitab Mukasyafal Qulub tercatat ketika nanti bangkit dalam hari kiamat, bangkit daripada kuburnya, orang-orang yang meninggalkan salat akan tercatat di jidatnya tiga baris daripada bentuk tulisannya. Yang pertama, ya mudayyi' haqqullah, wahai orang-orang yang meninggalkan haknya Allah. Barisan yang kedua akan tertulis dalam jidatnya, ya mahsusan bighadabillah, wahai orang-orang yang dihususkan amarah Allah, wahai orang-orang yang dihususkan murka Allah. Dan yang terakhir akan tertulis kamada, ya tahaqqullah fitnya, fa'is al-yum anta min rahmatillah, maka hiduplah engkau pada saat ini terlepas, tidak diberikan sedikit pun daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan bagaimana kita nanti untuk alam dunia kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita terhadap ibadah salat ini. Fa'amshiku ya ikhwani, maka tegang teguhlah ini ibadah salat. Dan sungguh telah datang sebuah kisah, salah seorang wanita daripada Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihi wa ala nabina afdalus salati wa azkat taslim. Lalu wanita ini berkata, ya Nabi Allah, zanaitu zamban azimah, wahai Nabi Allah, aku telah melakukan dosa yang besar. Faqatubtu ilallah fatullaha ayyatubali wa yagfirli, wahai Nabi Allah, aku melakukan dosa besar dan aku telah bertobat kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah, wahai Nabi Musa, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni aku dan menerima tobatku. Maka Nabi Musa bertanya kepadanya, wa ma dzambuki, apa dosa yang engkau lakukan? Apa dosa yang engkau lakukan? Maka wanita ini mengucapkan kalimat, zanaitu wa waladtu wa ghatabtu, aku telah melakukan zina hingga aku hamil, dan aku melahirkan anak zina hingga aku membunuh anak zina tersebut. Ketika mendengarkan ucapan yang semacam ini, Nabi Musa matanya memerah lalu berkata, ukhruji ya fajirah, keluar kamu wahai wanita kotor. La'alla nazala minas sama'i narullah bisababih, kami takut turun api dari langitnya Allah subhanahu wa ta'ala daripada perbuatan dosamu. Maka wanita ini keluar mungkasirul galab, dalam keadaan hati yang sedih, dalam keadaan hati yang retak. Fanazala Jibril ila Musa, maka Allah perintahkan Jibril untuk turun kepada Nabi Musa. Lalu berkata, ya Musa, inna rabbaka yaqulu laka lima rajatta ta'iba ya Musa. Musa, wahai Musa, sesungguhnya Tuhanmu berkata kepadamu, mengapa engkau tolak orang wanita yang hendak bertobat, wahai Musa? Ama wajadta syarram min zalik, apakah engkau tidak menemukan dosa yang lebih besar daripada itu? Nabi Musa terkagum ketika mendengarkan kalimat, ada dosa yang lebih besar, ada dosa yang lebih besar daripada berzina hingga hamil, melahirkan dan membunuh anak zina tersebut. Maka Nabi Musa bertanya, wa madzalika ya Jibril, dosa macam apa itu wahai Jibril? Faqala Jibril, maka Jibril berkata, man taraka salata amidan mutaammida, mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan cara sengaja, maka dosanya lebih besar daripada berzina, dosanya lebih besar daripada hamil dari hasil zina, dosanya lebih besar daripada melahirkan anak zina, dosanya lebih besar daripada membunuh anak zina tersebut. Maka Musa, maka Nabi Musa menangis. Maka itulah ketika perintah sholat lima waktu yang datang dari Allah, Nabi Musa minta keringanan kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada Allah. Takut umatnya Nabi Muhammad melakukan dosa yang lebih besar daripada dilakukan oleh kaumnya. Bagaimana kita saudara, jikalau kita lalai terhadap ibadah sholat ini? Bagaimana kita sekarang jikalau menggampangkan? Wahdah dan berhati-hatilah kalian ketika telah sampai umur 40 tahun, lalu masih meninggalkan sholat, masih terikat alam pikiran kalian terhadap dunia. Qala al-imamul haddad, al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan dalam nasihatnya, idza balagal insan 40 sana min umri, hadu fikruhu fid dunya, ya'ti syaitan wa yamsha wajhahu wa yaqulu hadha wajhun la yufti. Di ba'd riwayat fal yatajahhas ilanna, Imam Haddad berkata, jikalau manusia telah sampai umurnya 40 tahun, lalu masih saja alam pikirnya masih terikat terhadap dunia, masih saja meninggalkan sholat, masih saja tidak memiliki hubungan dengan Allah, masih saja tidak memiliki ikatan dengan Allah, maka syaitan datang kepadanya lalu mengusap wajahnya hingga syaitan berkata, ini wajah tidak bakal selamat nanti di akhirat. Dalam riwayat yang lain syaitan berkata, persiaplah, wajah ini akan masuk ke dalam neraganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama baina dzalika ya ikhwan. Lalu bagaimana keadaan di antara kita ini semua wahai ikhwan? Hafizu ala salah, maka jagalah ibadah salat. Karunia Allah besar dalam ibadah salat, hingga kita mendengar al-imam Ali Zainal Abidin sibtun Nabi, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, disebutkan dalam riwayat biografi beliau bahwasanya beliau salat sehari semalamnya tidak kurang daripada 1000 rakaat. Al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad dikatakan salat di waktu duha tidak kurang daripada 200 rakaat. Hatta kabbara inkasaru jiddam amamahu, sampai Imam Haddad salat begitu khusyuk dan banyaknya rakaat, ketika beliau takbir dinding yang berada di depannya retak karena tidak kuat menahan rasa khusyuknya Imamul Haddad. Dan tidak kurang juga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, disebutkan dalam biografi beliau, manangkus ala khamsa mi'a lailan, tidak kurang daripada 500 rakaat setiap malamnya beliau melaksanakan ibadah salat. Wa kam min ahli zaman min qablina, berapa banyak ahli zaman sebelum kita, naja wa faza, mereka semuanya berhasil dan sukses mimbabis salat ketika ibadah salatnya mereka jaga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga al-imam Junaid al-Baghdadi, disebutkan dalam biografi beliau, tidaklah beliau berangkat ke tokohnya dan membuka tokohnya, pintunya, lalu masuk ke dalam tokohnya, wa kabbara fi salati mi'ata raka'at ba'da zalika yaftahukan. Beliau Imam Junaid al-Baghdadi datang ke pasar tempat beliau berdagang, beliau masuk ke tokohnya, salat dulu 200 rakaat baru membuka tokohnya. Sekarang masjid kita tidak ada salat 200 rakaat. Sekarang majlis kita tidak ada salat 200 rakaat wa ma bainana wa bainahum. Lalu di mana kita dan di mana mereka? Kalau terus perbuatan kita semakin terjerumus di dalam himbah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keberkahan pada malam hari ini jangan disia-siakan. Jadikan keberkahan malam hari ini kalian jaga ibadah salat. Kalian muliakan diri kalian dengan salat. Kalian mendapatkan kehormatan dari Allah dengan ibadah salat. Dengan itulah kalian pantas tercatat dalam pintu surga. Wajabat dukhulul jannah. Semoga kalian semuanya dicatat ahli salat. Semoga kalian semuanya dicatat ahli salat. Semoga kalian semuanya dicatat ahli salat. Dan Allah mengistighomahkan kepada kalian dengan ibadah salat. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin. Nas'aluka bika wa bin Nabika Mustafa sallallahu alaihi wa وعلى آله وصحبه وسلم إنا نعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, jangan kau jadikan semua yang hadir pada malam hari ini berjumpa kepada Suja'ul Agrab, berjumpa kepada Suja'ul Agrab, berjumpa kepada Suja'ul Agrab. Jadikan yang hadir pada malam hari ini mata mereka tidak memandang kepada Suja'ul Agrab. Jadikan yang hadir pada malam hari ini memandang wajah mereka dan mata mereka kepada wajah Sayyidil Mursalin, Imamil Muttaqina, Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bidzalika ya Rabbana wa illam lam nakun ahlan lidzalik. Akrimna bidzalika ya Rabbana wa illam nakun ahlan lidzalik. Muliakan kami dengan itu ya Allah, walaupun kami tidak pantas untuk menyandang kemuliaannya. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemantapan dalam imannya, sehingga kalian sungguh-sungguh menjadi ibadallah, menjadi abdullah, menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika nanti di hari kiamat tertulis dalam kening kalian, ya mahsusu birahmatillah, wahai orang-orang yang dihususkan dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang dihususkan dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tercatat dalam kening kalian, ya man ghama abdullah, wahai orang-orang yang telah memberikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana kalian telah memberikan haknya Allah, maka pantaslah kalian masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana ya Karim, ya Akramal Akramin, ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. آمين. اللهم بحق الفاتح ومعجزة الفاتح وسر الفاتح ونور الفاتحة أن تفضلنا من كل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير واختم أمورنا في خير ولطف وعافية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.